ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات أعزاني وأعزكم الله. Telah kita lalui beberapa waktu yang lalu bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak hulu melampaui batas dalam masalah akidah maupun dalam masalah al-wa'd wal-wa'id atau dalam masalah yang lainnya sekarang, yaitu kita bahas Ahlussunnah wal Jamaah tidak hulu dalam masalah urusan ibadah dan juga tidak taksir maknanya, yaitu meremehkannya. Berkata Syekh Isa Khabidullah Ta'ala dalam kitabnya yaitu Al-Mukhtasar Al-Khasis fi Bayan Usuli Manhaj Salaf Ashabil Hadis halaman 161. Qala al-mu'allif li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-amari dhahirati wal batinah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan dicintai, baik itu amalan dhahir maupun amalan batin. Dan ibadah ini oleh para ulama sunnah dibagi menjadi dua, ibadatun makhdhah wa ibadatun khairu makhdhah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Jabrin rahimahullah ta'ala. Ibadah makhdhah maknanya yang ada dalilnya dan sudah ditentukannya, dan itu hanya diperuntukkan untuk Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Itu namanya ibadah makhdhah, seperti sholat. Demikian juga seperti yaitu kurban, seperti zakat, haji, maka itu harus makhdhah. Kita beribadah dengan tuntunan nas yang ada dan hanya yabtaghi bidzalika wajhallah, hanya mencari Allah Ta'ala, tidak boleh dipalingkan yang lain. Ibadah ghairu makhdhah menurut asal itu wajib atau sunnah atau mubah, namun tidak ada dalil yang di situ harus menuju karena Allah. Tapi kalau orang itu karena Allah Ta'ala di dalam melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah selain makhdhah ini, dia mendapatkan pahala. Itu namanya ibadah ghairu makhdhah. Contohnya orang menafkahi si istri, maka itu adalah wajib. Seandainya seorang suami menafkahi istrinya, ini duit untuk belanja, cukup, dia telah melaksanakan yang wajib. Tapi dia tidak beribadah, tidak mendapatkan pahala, kecuali diniatkan untuk menafkahi istri tadi, agar istri itu dia menjadi orang yang abidah, menjadi orang yang ahli ibadah. Demikian juga orang membeli sepeda motor, dia untuk kerja, tidak ada satu. Jika bermaksud dia membeli sepeda motor karena tempat untuk sholat itu jauh dan juga untuk thalabul ilmi, maka dia yaitu membelinya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadahnya, dia mendapatkan pahala. Baik itu penjelasan makna ibadah makhdhah maupun ghairu makhdhah. Dan menurut asal ibadah tidak boleh berlebih-lebih. Al-ghulu di sini adalah ghuluwil madhi dan juga ghuluwil dhammi, masuk pula. Wa yuqsadu bihi al-ghuluwil juz'i, yang dimasukkan di sini berlebih-lebihan dalam masalah juz'iyah, bukan dalam masalah usuliyah. Wa huwa ma kana muta'alliqan bi juz'iyatin, yang ada hubungannya dengan bagian, au aksara min juz'iyati syari'ah, atau lebih banyak daripada bagian-bagian syariat al-islamiyah. Contohnya masalah sholat, ya sebelumnya wudu, yang lainnya ini adalah umurun juz'iyah yang asalnya adalah akidah. Wal maksudu bil amali, yang dimaksudkan dengan amal di sini, maka namu ta'alikon bibabil amaliyati, yang ada hubungannya dengan amal, sholat, siam, zakat, dan juga yang lainnya. Fawa maksurun fi janibil fi'li, yang mana itu terbatas dalam masalah urusan amal, ibadah. Karena amal juga ada dua, ada amal al-adat, kebiasaan-kebiasaan itu mubahah. Namun dimaksudkan di sini adalah ibadah. Nam sawa'un akana qawlan bil lisan, baik itu bentuknya amal ini dibuktikan dengan lisan kita seperti bersyahadat, demikian juga baca Al-Quran, berzikir, dan juga pula berdoa, berdakwah, dan juga semisalnya. Am amalan bil jawarih, atau amal yang berhubungan dengan anggota badan kita seperti sholat, berinfak, atau yang lainnya. Ini kita dilarang al-ghulu fil ibadah, seperti namanya ghulu fil ibadatil qawliyah. Orang itu membaca salawat Nabi tapi ditambahi sayyidina, itu namanya ghulu. Atau orang itu ketika menalkinkan orang mati, mau mati, mestinya la ilaha illallah, tapi dia mencukupkan Allah, Allah, Allah. Itu namanya ghulu fidzan bitaksir, mengurangi. Hati tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Wal amali huna al maksudu makana amalan mujarratan laisa nataija akidatin fasidah. Yang dimaksudkan ghulu dalam amal di sini adalah semata-mata yang semata-mata amal, bukan diperoleh dari akidah yang rusak. Kalau akidah rusak, amalnya ya rusak. Ada orang sifatnya sholat, tapi hatinya tidak ingin sholat, rusak sholatnya. Atau dia sholat hanya karena ada orang temannya lagi datang ahli sholat, rusak sholatnya. Karena akidahnya rusak, dia tidak, hakikatnya tidak mau sholat, tapi sholatnya karena seseorang. Yang dimasukkan di sini ibadah yang itu bersumber dari akidah yang benar, lalu mereka melebihi atau mengurangi, namanya al-ghulu awit taksir. Fa amma idza kana kadzalika, maka apabila dia melakukan ibadah ini dasarnya dia dari akidah yang rusak, fa huwa ghuluwun aqdiyun, yaitu melampaui batas di dalam keyakinannya. Contohnya orang yang dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini dengan selawat itu maka dia akan hadir. Ini akidah yang rusak. Ini pembahasannya masalah i'tiqad. Karena amal itu kembalinya kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Fal misal yattadhihu al-maqal wa bil misal yattadhihu al-maqal, maka dengan contoh itu jelaslah apa yang kita maksudkan di sini. Pertama, alladhi yaqumul lailah, seperti orang yang sholat malam. Sholat malam ibadah makhdhah, tapi dia kullahu seluruhnya, mulai dari maghrib sampai subuh. Ghalian ghuluwan amalian, yang mana melampaui batas, tidak tidur. Ini namanya ghulu fil ibadah, hukumnya haram. Ada lagi yang taksir, mau tidur tapi sampai subuh baru bangun. Nanti subuh bangun sholatnya mengantuk lagi. Maka ini adalah taksir, ulufin dami tercelah. Orang yang semalam tidur hanya bangun waktu subuh itu dikencingi, yaitu telinganya, hidungnya oleh syaitan. Cuma kencingnya tidak seperti kencing manusia. Maka ini kita tidak boleh hulu. Bangun malam ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk kita munajah kepada Allah. Ada pula bagi orang punya istri untuk menunaikan hak istrinya. Tapi orang semalam tidur terus tidak bangun, maka orang ini dzambun, tercela dia. Oleh karena itu dia ada salat sunnah yang muakkadah, yang puncaknya muakkadah dibandingkan sunnah-sunnah yang lainnya adalah qiyamul lail. Yang mana ini dilaksanakan oleh beliau ketika beliau undur malamnya, maka mengganti salatnya siang hari 12 rakaat. Agar ya termasuk orang yang taksir, terutama para talibul ilmi, orang punya ilmu tidak layak meninggalkan amal yang sangat mulia ini. Yang nomor dua, alladzi ya'tazilu masajidal muslimin. Orang itu menjauhi masjid-masjidnya orang muslim. Li'annahu yaraha masajida dirarin. Karena dia yaitu berpendapat ini masjid dirar. Hadza ghalin ghuluwan kulliyan. Ini namanya melampaui batas di dalam mencela dirinya. Di sini bukan madhan tapi dzamman. Jadi ghulu itu ada dua macam, ada ghulu yang maksudnya mengamalkan amalan saleh berlebih-lebihan, dan ada pula ghulu yang meninggalkan amal ibadah berlebih-lebihan. Maka tidak boleh, karena masjid menurut asal adalah untuk ibadah. Benar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada 12 orang munafik bangun masjid bermaksud untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, turun ayat. Tetapi selagi masjid yang kita tempati bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka kita sholat tempat itu. Kecuali itu ada makbarohnya, karena kita dilarang la tusallu ala al-kubur. Dan kecuali masjid itu banyak urusan bid'ahnya, sehingga kita terpengaruh dengan bid'ah itu atau imamnya, yaitu sholatnya cepat sekali sehingga hilang ketomakninah. Kita meninggalkan bukan karena masjidnya, tapi karena ada sebab tertentu. Laqad bunya hadzal dinu 'alal yusri wa raf'il kharaj. Ingatlah, Islam ini dibangun atas kemudahan, tidak atas kesulitan. Dan juga yaitu menghilangkan kesulitan-kesulitan yang menjadi beratnya kaum muslimin. Oleh karena itu Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan amal yang wajib, yang sunnah ini, agar kamu mudah, bukan kamu sulit. Karena itu orang yang tidak mampu berdiri tidak diwajibkan sholat dengan berdiri. Jika memaksa berdiri, dia menganiaya. Orang yang tidak mampu siam memaksakan diri sampai memadharatkan fisiknya, maka tidak boleh. Karena ibadah bukan merusak jiwa, bukan merusak anggota badan, tetapi ibadah ini menurut kemampuan. Fattakullah mastata'tum. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assir. Permudah jangan dipersulit, karena banyak permudah sesuai dengan sunnah. Karena dinu yusrun, jangan mempermudah menurut hawa nafsu. Karena hawa nafsu orang tidak senang ibadah. Dan juga beliau bersabda, basyiru wa la tunaffir. Berilah kabar gembira bagi orang mau beribadah, dan jangan buat kamu lari, yaitu jangan kamu membuat mereka lari. Kecuali nadir, memberi peringatan bagi orang yang menolak sunnah, maka perlu diingatkan dengan ancaman-ancaman. Nah, barangkali ada manfaatnya untuk mereka. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam innallaha lam yab'atsni mu'ayyan mu'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran rawahu Muslim dan juga diriwayatkan Imam Ahmad. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak yaitu mengutus saya untuk menyusahkan orang. Tetapi Allah Ta'ala mengutus aku untuk memberi pelajaran dan mempermudah. Karena itu kalau kita kembali kepada hukum Islam mudah. Kalau kembali kepada hukum manusia, banyak orang yang ruwet pikirannya. Banyak yang berontak, tidak ada orang berontak hukum Islam kecuali orang yang dikenal munafiknya atau dikenal orang itu kufurnya. Karena Islam turun kepada orang uqala, bukan turun kepada orang-orang yang majnun, tapi orang-orang yang sehat akalnya. Nah, dengan bukti sekian banyak ya, orang yang memeluk Islam ketika di New Zealand, orang yaitu sifatnya sholat diberondong dengan pistol, alhamdulillah setelah itu 350 orang masuk Islam tanpa dipaksa, mereka meninggal lalu menyusul kembali. Karena Allah Ta'ala sudah berjanji bahwa dunia ini ada isinya orang Islam. Tidak ada agama yang bisa masuk seluruh dunia kecuali agama Islam. Karena itu rahmatan lil alamin. Sebagai bukti Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Ta'ala mengutus kepada wahai Nabi melainkan menjadi sebab rahmat alam. Kira Muslim dianiaya malah bertambah kuat keimanannya. Orang kufar menganggap kalau orang Islam dianiaya lalu berhenti, tidak. Karena orang Islam tidak mati, tidak takut mati. Yang ditakuti adalah kematian yang dia berakhir dengan kekufuran. Selanjutnya, suara minal ghuluwi fil ibadat, yaitu bentuk-bentuk atau contoh-contoh orang itu berlebih-lebihan dalam masalah urusan ibadah. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, fi wasfi salatihi alaihi salatu wassalam, menjelaskan salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan fi tamamin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling ringannya salatnya ketika salatnya sempurna. Kalau salat qasar pendek, namanya sudah qasar. Bacanya pendek, 4 rakaat menjadi 2. Tapi ini dijelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling ringannya, paling pendeknya ketika salat sempurna bersama makmum. Nah, namun pendek sini bukan ukuran hawa nafsu. Maka surat dan juz amma itu termasuk min qisaris suwar. Surat-surat yang pendek. Jadi bukan menurut hawa nafsu, karena hawa nafsu tidak senang beribadah kepada Allah. Tapi sholat sunnah panjang beliau, baik sholat sendirian atau sholat berjamaah. Kapan beliau sholat sunnah berjamaah? Sholat tarawih. Subhanallah. Maka orang yang dia mengaku muslim, ketika sholat tarawih mencari masjid yang balapan, ya, kejar-kejaran cepat-cepatan, ini orang munafik. Lalu mana dalilnya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat malas, dengan bukti ketika terlalu lama mencari yang, dan kadangkala pula tidak mau bangun berdiri kecuali imamnya sudah mau yaitu rukuk. Ini juga termasuk sholatnya orang munafik. Karena beliau mengatakan wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Ketika rukuk ya rukuklah, ketika sujud sujudlah. Ini harus kita fahami. Jadi beliau sholat tarawih panjang sekali. Kan itu sholat sunnah. Bagi orang tidak mampu, boleh dia tidak sholat di masjid karena tidak mampu. Nama atau dia mampunya dengan duduk boleh. Tapi kalau imamnya duduk, makmumnya harus duduk. Namun kalau imamnya berdiri, tidak harus makmum berdiri. Kecuali kalau dalam keadaan mampu berdiri, maka tidak boleh sholat dengan duduk. Fattakullah mastata'tum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru ashabahu bitakhfif. Maka beliau alaihi salatu wasallam menyuruh sahabatnya agar memperingan, memperpendek bacaan waktu membaca surah, namun tetap khusyuk, rukuk sujudnya dipelihara. Tapi membaca ayat hendaknya bitakhfif. Dengan bukti faqad shalla Mu'adz bin Jabal. Telah salat Mu'adz bin Jabal lailatan pada waktu malam hari bi qaumihi. Maknanya mengimami kaumnya. Shalla itu maknanya mengimami. Faftatahal Baqarah. Mengimami salat Isya dengan surat Baqarah, bukan hanya satu lembar. Ya, berapa lembar itu? Satu juz saja sudah 9 kali 2 lembarnya. Ini sudah 2 lembar yaitu 18 lebih. Paling panjang surat Al-Qur'an. Fa ankharafa rajulun. Maka pergi ada salah seorang pemuda di sini dalam riwayat yang lain sabab. Fa sallama salam, enggak melanjutkan. Summa shalla waqtahu, kemudian beliau salat sendiri, kemudian dia salat sendiri. Dalam riwayat yang lain, ini sahabat sudah salat Isya bersama beliau. Lalu pulang karena merasa belum, yaitu makmumnya belum salat, maka sahabat itu menjadi imam. Ini menunjukkan para sahabat itu senang salat dan senang baca Al-Qur'an. Begitu ketika imamnya membuka surat Baqarah. Maka orang sudah lama menunggu dan dia berpikir besok mencari rezeki. Bayangkan nanti sampai jam berapa sholat itu jika dilakukan 2 rakaat ini, pertama Al-Baqarah, yang keduanya Nisa atau Ali Imran. Faqalu, maka para sahabat berkata lahu kepada orang ini, ana fakta ya fulan. Apa kamu orang munafik? Loh. Kenapa dikatakan begitu? Karena ada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, orang meninggalkan jamaah karena tidak ada udur, munafik dia. Jadi sahabat ini benar. Apa kamu munafik ya? Mau salat sendirian. Qala la, tidak marah. Karena sahabat yang dikatakan munafik, dia tidak tahu isi hatinya. Mereka tidak tahu. La wallahi, tidak munafik saya. Wala atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar saya akan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa la ukhbirannahu. Saya akan lapor. Ini baiknya orang dulu. Para sahabat ketika berselisih dengan yang lain, yang dicari ulama sunnah, bukan berpendirian sendiri-sendiri. Demikian juga ya ikhwan, kalau kita melihat saudara kita mukhalafah nasihati, jangan menunggu orang lain yang menasihati. Kita ini dikatakan oleh beliau orang yang paling baik, idza 'allama, bukan idza ta'allama saja. Makanya Allah Ta'ala mensifati orang mukmin itu, wal takum minkum ummatu yad'una il khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan berapa banyak saudara kita ketika mau salat mengantuk, mendengkur, lalu dia tidak wudu lagi. Nasihati. Ad-dinu an-nasiha. Man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala semisal mengamalkannya. Atau memang perlunya, yaitu bagi pengasuh-pengasuh menertibkan, supaya mas yaitu anak buahnya berkumpul lalu ditunggu, bukan hanya disahkan, ditunggu karena banyak yang mengantuk datang dan di masjid duduk tidak mau sholat, disuruh sholat enggak mau. Ya, kalau sholat sebelum sholat subuh orang itu sholat rakaat ini di rumahnya, masuk masjid tidak perlu tahiyatul masjid karena beliau tidak menambah dari dua rakaat. Tapi yang lain tahiyah perlu difahami. Ini perlunya kita ingkarul mungkar. Jadi ketika tahu kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semuanya adalah pemimpin dan berhak dan akan diminta pertanggungjawab. Para pengasuh yang lainnya, berapa orang suruh kumpul, ayo sholat di situ. Saya tunggu. Kita dapat pahala bukan hanya di asrama, tetapi di masjid, rumah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Akhabbul biladi ila Allah masajiduha. Bagaimana di dapur tidak mengantuk? Kalau di kelas mengantuk, anak yang menegur. Wudu. Karena mas'ul. Di sekolah mas'ul adalah ustadznya, mu'alimnya. Di masjid masing-masing yang tahu, tidak perlu menunggu yang lainnya. Ketika tahu, dan sekarang banyak sekali dari yang baru atau mutawassito yang lainnya. Ini kita bicara umum, nasihat. Maka perlu diawasi. Karena olahraga tidak mengantuk, jalan sehat katanya tidak mengantuk, dan yakin tidak mengantuk. Kalau mengantuk jatuh mereka. Maka tidak mengantuk, lalu masjid mengantuk. Ya, ini harus difahami. Selanjutnya, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah pemuda yang sholat sendirian tadi. Faqala ya Rasulullah, inna ashabuna wadika. Saya adalah pekerja, orang yang bekerja mencari yaitu penghidupan. Jadi siangnya, kalau malamnya terlalu lama sholat, lalu tidurnya jam berapa? Lalu bagaimana? Karena orang kalau sudah kurang tidur, maka badannya merasa sakit. Nak malu enam. Kemudian juga nak malu binahar, kami harus kerja siang hari, wahai Nabi. Memberitahu apa adanya. Wa inna mu'adhan sallama akal isya. Nah, sahabat Mu'adh ini sudah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat isya. Summa ata, kemudian datang ke tempat kita. Ini bolehnya jadi imam sholat dua kali. Pertama, sholat yang pertama wajib mengikuti imam, yang nomor dua sunnah, ya sunnah jamaahnya. Dan ini bolehnya orang sholat wajib mengikuti orang yang sholat sunnah. Faftataha bisuratil Baqarah, lalu membuka setelah Fatihah wahai Nabi surat Baqarah. Sudah larut malam, surat Baqarah lagi. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa orang itu keluar. Tapi ini yaitu menanya kepada orang punya ilmu. Ya. Fa'akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adh, maka segera ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Mu'adh. Faqala ya Mu'adhu afattanun anta? Wahai Mu'adh, apakah kamu itu ingin memfitnah orang? Bayangkan sholat memfitnah. Bagaimana tidak sholat memfitnah? Dan kenapa beliau tidak tabayun dulu? Karena para sahabat udun. Lain dengan orang munafik, bohong dia. Ya, tapi para sahabat udun. Ya ma'afatanun anta. Ikra bikada waqra bikada. Bacalah surat ini, bacalah surat ini. Ada yang lain mengatakan ya tasabbihisma rabbikal a'la wasyamsi, dan juga yang lainnya. Dan itu bukan hanya itu. Namun kisah suar, sebab Al-Baqarah min tuwal suar as-sab'ah. 7 surat yang panjang. yang menunjukkan kecintaan para sahabat baca Al-Quran, baik pada waktu sholat maupun selain sholat. Tapi selain sholat antum tidak boleh mengganggu. Baca Al-Quran keras di sampingnya sedang sholat sunnah, tidak boleh. Dan ini sudah berkali-kali diingatkan. Tapi manusia itu zalim, manusia itu adin, melampaui batas. Bainal adzanain ad-du'a, antara dua adzan itu doa. Masuk pula di masjid buku bahasa Inggris yang dibaca, keliru. Matematika yang dibaca, Quran, fihi Quran, ini harus dinasihati semuanya. Ad-dinu an-nasiha, ya, menasihati dapat pahala. Fadzakir in nafa'ati dzikra, bila peringatan. Peringatan itu ada manfaatnya. Dan orang hendaknya legowo, dia menerima dengan dinasihati. Jangan yaitu sombong, jangan merasa saya benar, kenapa saya dinasihati tidak boleh. Maka Allah bersumpah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi masa jarobainam. Demi Rabbmu, Allah bersumpah menyebut dirinya, belumlah sempurna mereka-mereka itu iman wahai Nabi, sehingga mereka ini berhukum kepadamu ketika mereka berselisih. Kalau bahasa kita, kembali kepada Quran dan Sunnah ketika ada perselisihan, ketika ada tidak yang benar. Jangan sampai orang merasa dinasihati lalu sakit hati. Kalau orang munafik betul, orang kafir betul, orang mukmin ketika dinasihati sami'na wa ata'na, ya, berbeda dengan orang munafik sami'na wa asoina. Demikian juga orang Yahudi dan Nasrani. Wa fi riwayatul Bukhari karraha salasan, di dalam riwayat Imam Bukhari beliau mengulanginya 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Subhanallah, Mu'ad tidak marah karena harus itu mengutip beliau, dan beliau tidak bicara kecuali yang benar. Ini prinsipnya, kuat. Jangan sampai kita ini kalau dinasihati yang orang-orang kami. Bayangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika memberitahu haji itu tamattu, ketika sahabat yang lain, amma Abu Bakar wa Umar qala bil ifrat, marah sahabat Ibnu Abbas. Yusiku antu nazzala alaikum khijaratu minas sama, hampir saja kalian itu akan dihujani Allah Ta'ala batu dari langit. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulta qala Abu Bakar wa Umar. Subhanallah, difa'ni sunnah. Bayangkan sahabat, bagaimana ditanding sahabat dengan orang sekarang, si fulan begini, si fulan begini. Sekarang berapa banyak orang itu beribadah menyembah si fulan. Kalau anda beribadah pada Allah mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, annahu qala ikra wasyamsi wadhuha, bacalah wasyamsi wadhuha wadhuha wal laili idza yakhsha wasabbih isma rabbikal a'la wal ghasyi wa kadha. Karena orang-orang yang umrah dan yang haji ketika masa berkumpulnya orang ada rasul di luar, pendek-pendek bacaannya. Namun ketika malam sholat qiyamul lail, yaitu sholat tarawih dan juga sholat witirnya sampai 4 jam. Ini kenapa? Karena itu sholat sunnah, boleh orang meninggalkannya. Sholat wajib menurut asal di masjid kecuali orang itu ada udzur. Selanjutnya, wa an Abdillah bin Mas'udin al Ansari qala ja'a rajulun ya Rasulullah inni la ata'akhkharu 'anis salati fil fajr. Bahi Nabi, saya yaitu membelakang, datang belakangan saja pada waktu salat fajar. Kenapa? Mimma yutilu bina fulanun fiha, karena fulan itu terlalu lama membayar, terlalu panjang bacaannya. Karena salat fajar lebih panjang daripada yang lainnya. Tapi ini melebihi, ini namanya ghulu. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau yaitu marah. Ma ra'aituhu ghadaba fi maudhi'in kana asyadda ghadaban minhu yawma idzin. Katanya orang ini, katanya Abdullah bin Mas'ud, belum pernah saya melihat marahnya beliau semisal marahnya sekarang ini. Salat orang jadi imam dimarahi. Bagaimana mengantuk? Gimana mendukur tidak wudhu? Ini salat dia mengantuk kenapa jadi dimarahi? Kenapa merugikan yang lain? Orang mengantuk salat merugikan yang lain. Salat begini. Ya, kita salat enggak perlu memejamkan mata, tapi ini. Nah, diingatkan ini nasihat. Orang ingin mencari pahala, harus kanan kiri kita diberitahu. Sampai salat pun ini kan. Enggak apa-apa. Ya. Boleh. Kita kalau ada kala jengking, boleh membunuh. Yaitu sholat ketika Aisyah datang, dibukakan pintu depan. Berjalan boleh. Bagaimana ini mengganggu? Sholat diganggu dengan orang mengantuk. Maka kita harus berita. Dan kadang-kadang yang sudah besar pun ngantuk. Sudah jenggot pun ngantuk. Nah. Ya, diberi nasihat. Jangan dipukul tapi dapat pahala kita. Ketika ada mereka sadar, subhanallah, mendapatkan pahala hanya sekedar ini kita. Enggak perlu kita pasang ke pasar. Faqasumma qala ayyuhan nas inna minkum munaffirin, wahai manusia. Umum. Nah. Sebagian kalian itu buat orang lari. Faman amman nasa falyatajawwaz. Siapa yang mau imam maka hendaknya mempercepat. Bukan lari tapi yaitu memperpendek, yaitu melewatinya. Maknanya tidak terlalu lama membaca Al-Qur'annya. Fa inna khalfahu ad-dha'if. Karena ada yang di belakangnya itu lemah. Wal kabiru dan juga yang tua. Wa dzal haja dan juga karena wal kabira. Dan fa inna khalfahu ad-dha'if wal kabiru. Naam, manusia ini wadul khajat ini, wadul khajat dan yang memiliki, yang ada kebutuhan, kebutuhan untuk kerja dan juga yang lainnya. Insyaallah akan kita lanjutkan waktu yang akan datang. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas, tidak saya baca. Minta di sana ini, yaitu seperti ini enggak jadi membagus kertasnya. Bayangkan kalau kita dikasih Allah telinga separuh kita marah. Ya. Pertama, bolehkah mendakwai orang kafir dengan akal? Tidak boleh. Fadzakir bil Quran. Bukan dengan akal. Ya, fadzakir bil Quran. Atau menanya yang itu ada dalilnya. Menanya ada dalilnya. Wallah. Apakah setiap ayat atau hadis Nabi SAW perlu dijelaskan oleh akal? Bukan dijelaskan oleh akal. Dijelaskan dengan keterangan beliau. Dijelaskan dengan keterangan yaitu para sahabatnya. Dijelaskan dengan kita yaitu membaca fatwanya para ulama. Ya, karena Al-Quran bukan turun untuk setiap manusia sehingga bisa diakal-akal sendiri. Tapi Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal hadhil akita allati akhadha al-Asy'ariyah madhabuhu kanat ma akhadha Abul Hasan Asy'ari? Naam, pertamanya. Tetapi setelah beliau tobat, maka beliau menulis kitab Al-Ibana. Maka dicabutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.